Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita kembali bisa menaikkan kegiatan kita ta'lim pada kesempatan sore hari ini, melanjutkan membaca kitab Syarah Usul As-Sunnah Imam Ahmad dengan syarahnya Syekh Rabi', sampai pada kalimat thumma afdalun nas ba'da haula, yani ba'da al-ashrati wa ba'da ahli al-badri wa ba'da al-hudaybiyah wa ghairiha. Kemudian seafdal-afdal manusia setelah mereka, yang dimaksudkan setelah mereka adalah setelah 10 orang yang diberikan kabar dengan surga, yang dikenal dengan al-asharatu al-mubasyaruna bil jannah, dan setelah ahlu badr, dan setelah sulhul hudaybiyah, orang-orang yang mengikuti hudaybiyah, dan yang setelahnya. Kata beliau, wa afdhal nas badaha ulai ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qurn alladhi bi'tha fihim wa kullu man sahibahu sanatan. Seafdhal-afdhal manusia setelah mereka para sahabat-sahabat rasul, yakni satu generasi yang rasul diutus di tengah-tengah mereka, wa kullu man sahibahu, dan setiap orang yang menjadi sahabat Nabi sanatan satu tahun atau satu bulan atau satu hari atau satu waktu atau bahkan hanya melihatnya saja, walaupun demikian tetap dikatakan dia sebagai seorang sahabat. Qala Syarabi, belum menerangkan, ya'ni ha'ulai aqallu fi suhbati min ulaika wa aqallu musyarakatin fil jihad wa fil ghazwi fahum duna ulaika fil manzilati lakin yahtallu bi suhbati wahdaha bi manzilatin 'azimatin لا يلحقه من بعده من التابعين مهما عملوا من الأعمال. Hadirin, antum perhatikan di sini. Telah kita lewati pembahasan bahwa antar sahabat mereka berbeda-beda dalam keutamaan. Yang awal-awal lebih utama daripada yang akhir-akhir. Yang masuk Islam serta berjihad dan berinfak sebelum naklukkan kota Mekah lebih utama dibandingkan dengan yang masuk Islam setelah Fathul Makkah. Nah, di sini akan dirinci mereka-mereka tentunya lebih afdol daripada sahabat yang hanya satu tahun bersama Nabi. Mereka-mereka lebih afdol daripada yang bersama Nabi hanya satu bulan atau satu pekan atau cuma satu hari. Tentunya seperti itu. Yang lebih lama, yang lebih awal, lebih utama daripada yang belakangan. Nah, ada seorang sahabat yang hanya bertemu dalam satu hari atau satu pekan atau satu bulan. Atau bahkan cuma melihatnya. Orang ini lebih afdal daripada tabi'in. Walaupun mereka beramal dengan amalan-amalan besar, tetap yang menjadi sahabat walaupun hanya satu hari atau satu tahun atau satu bulan atau hanya satu hari, mereka lebih afdal daripada orang-orang yang tidak menjadi sahabat. Kita baca keterangan dari Syekh Rabi, beliau mengatakan, yakni haula, mereka-mereka ini, mereka-mereka siapa ini? Yang menjadi sahabat Rasul hanya satu tahun. Atau menjadi sahabat Rasul hanya satu bulan. Atau apalagi cuma satu hari. Tentunya mereka, mereka siapa? Orang yang ikut perang Badar, orang yang ikut Badr Ridwan, orang yang ikut ini, yang ikut itu, tentunya lebih afdal daripada yang bersahabat hanya satu tahun. Wa qallu masyarakatni fil jihad, dikarenakan mereka yang belakangan yang bersahabat dengan Nabi hanya satu tahun atau satu bulan atau satu hari, tentunya lebih sedikit dengan dalam hal keikutsertaan dalam jihad, dalam perang. Fahum duna ulaika fil manzilah, tentunya mereka ini yang menjadi sahabat hanya satu tahun, satu bulan, atau satu hari, tentunya kedudukannya di bawah daripada para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Lakin akad tetapi, yahtallu bisuhbati wahdaha bimanzilatin azimatin, akad tetapi, dia, walaupun hanya bersahabat hanya satu tahun saja, bersahabat hanya satu bulan saja, bersahabat hanya satu hari saja, bahkan bersahabat hanya dengan melihat, sekali melihat saja, mereka menduduki kedudukan sahabat, kedudukan yang manzilatan azimatan, kedudukan yang besar, la yulhikuhu min ba'dihi minat tabi'in, kedudukan yang tidak mungkin bisa dicapai oleh para tabi'in, mahma amilu min amal, berapapun dan apapun yang mereka lakukan, tabi'in tidak akan bisa menyamai kedudukan seorang sahabat walaupun hanya satu hari dalam bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Apalagi yang sebulan, apalagi yang setahun, apalagi yang bertahun-tahun, apalagi di awal-awal Islam, ya ikut perang bersama Nabi terus-menerus, ikut jihad membela Islam di awal-awal, tentunya lebih lagi. Bisa dipahami kalimat ini? Ya. Apalagi kita tentunya. Jauh sekali. Ya. Qala syai' wa kullu man sahibahu sanatan au syahran au yaman. Dan setiap orang yang menjadi sahabat Nabi satu tahunkah? Au syahran, atau satu bulan, au yaman, atau cuman hanya satu hari, au sa'atan, atau cuman sejenak, au ra'ahu, atau hanya sekedar melihatnya saja. Kalimat ini kata Syekh Rabi, ini kalimat ucapan Imam Ahmad. Dari sini kata Syekh Rabi, fahada ta'rifun minhu lisuhbati, ini adalah definisi sahabat. Apa itu? Bertemu dengan Nabi. Walaupun hanya sesaat. Laqiyahu, bertemu dengan Nabi. Walaupun hanya sekali lihat atau sesaat. atau sehari atau seminggu dan satu bulan. Wa bimadha yanalu sahabi hadhil martabah? Dan dari sini kita tahu kedudukan sahabat dalam Islam. Bagaimana caranya mereka meraih kedudukan sebagai sahabat? Falau ra'ahu faqat fi lahdatin, walaupun seorang itu melihat Rasul hanya sesaat saja, hasalat suhbah, dia sudah mendapatkan predikat sebagai sahabat. Fadlan idza sahibu sanatan, maka tentunya apalagi seorang yang menjadi sahabat Nabi lamanya satu tahun atau satu bulan atau satu hari atau sesaat, melihat saja orang itu sudah dikatakan sebagai sahabat dan memiliki kedudukan yang lebih daripada tabi'in, walaupun tabi'in mengamalkan berbagai macam amalan-amalan apapun itu. Masya Allah, ini kedudukan para sahabat, apalagi yang awal-awal masuk Islam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya, mereka orang-orang yang awal-awal mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali. Bagaimana tidak? Satu hari saja atau sesaat saja atau bahkan melihat saja, dengan dia melihat Nabi berarti dia mendapatkan predikat sebagai sahabat yang kedudukannya tidak akan bisa dilampaui oleh tabi'in. Wa ta'rifu sahabi kama 'araftum, at-ta'rifu sahih huwa. Adapun definisi pengertian tentang sahabat sebagaimana kalian telah mengetahuinya, definisi tentang sahabat yang benar adalah huwa man ra'a an-nabiyya alaihi salatu wasalam, seorang yang melihat Nabi. Ra'a, melihat. Melihat berarti sezaman atau tidak, Bapak? Melihat sezaman. Yang dimaksudkan di sini adalah melihat hayyan, ketika Rasulullah hidup. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Man ra'a an-nabiyya mu'minan bihi wa mata al-islam. Definisi sahabat adalah orang yang melihat Nabi dan dia beriman kepada Nabi serta mati di atas Islam. Ra'ahu hatta law lam yuhaddits anhu. Melihat Nabi walaupun dia tidak meriwayatkan hadis dari Nabi. Namanya sahabat ribuan. Tidak semua sahabat meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga walaupun dia tidak bercerita dari Nabi, qala Rasulullah atau ra'aitu Nabi atau berkisah tentang Rasul, tapi dia melihatnya atau dia berjuang bersama Nabi apalagi, maka dia adalah sahabat Rasul. Kata beliau, ra'ahu hatta law lam yuhaddits anhu fa huwa sahabiyyun yanalu hadhihi al-martabata al-'azimata rutbata al-'azimata wa yadkhulu fi 'idadi qalin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, walaupun hanya melihat sesaat saja dan tidak mengisahkan apapun dari Nabi, maka dia adalah sahabiyun, termasuk sahabat Rasul. Orang itu mendapatkan ketinggian derajat ini dan masuk pada jumlah sabda Nabi alaihissalatu wassalam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, walaupun sahabat yang hanya sekedar melihat Nabi saja, walaupun sahabat yang berjumpa dengan Rasul hanya sesaat saja, masuk pada kalimat ini. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla dhahab mithla uhudin dhaban ma balagh mudda'i mawla nasifahu. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, maka demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, Seandainya seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka sungguh tidak akan bisa menandingi, apalagi menandingi, menyamai nilai sedekahnya para sahabat satu mudnya dan bahkan setengah mudnya. Sehingga orang-orang yang hidup di zaman itu di kalangan para tabi'in tidak akan mungkin menyamai tingkatan para sahabat, walaupun sahabat yang terakhir-terakhir atau hanya melihat Nabi sekali saja. Insyaallah, kata beliau, insyaallah yakunun kulluhum fi hadil martabatil azimah, insyaallah semua mereka berada pada martabat yang besar ini. Yaqulu fawwa min ashabihi. Sekarang ucapan Imam Ahmad, maka dia adalah termasuk dari sahabat, walaupun berjumpa dengan Nabi hanya sesaat saja. Qala Syarrabi belum menjelaskan kalimat ini. Walau ra'ahu mujard ru'yatin, walaupun orang itu melihat Nabi semata hanya melihat, semata hanya melihat, fahuwa mu'minun bihi, dan dia beriman kepada Rasul, maka bagi dia kesahabatan, yakni dia sebagai sahabat, ala qadri ma sahibahu, kadarnya sesuai dengan tingkatan persahabatannya dia dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya'ni lahu min suhbati la mahalata. Ini orang tersebut walaupun hanya melihat saja dan dia beriman, maka dia mendapatkan predikat sebagai sahabat la mahalata, artinya hal yang pasti, tidak akan mungkin tidak, ini pasti. Wala qadri ma sahibahu, dan dia memiliki keutamaan seukuran dengan kesahabatannya, seukuran dengan kadar dia menjadi sahabat. Dari sini kita tahu, semakin lama menjadi sahabat, maka semakin besar kedudukannya dalam Al-Islam. Maka beliau mengatakan, Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aliyun muhajirun wa ashu ma'a Rasul alaihi salatu wassalam fi Makkah wa fil Madinati wa jahadu mahum wa anfaqu ila akhirih fahum afdhal min ghairihim wa hakadha wa hakadha. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, mereka adalah kaum muhajirun, penghuni atau penduduk kota Mekah bersama Nabi di awal-awal Islam. Kemudian hijrah ke kota Madinah bersama Nabi, hijrah ke kota Madinah bersama Nabi, hijrah ke kota Madinah. Mereka berjihad, mereka berinfak, mereka membela Islam dari awal-awal Islam. Maka tentunya mereka adalah seafdal-afdal para sahabat. Mereka afdal min gharihim, lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Wahakadha, dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Ila akhirihim mimman dakhala fil Islam ba'da fath Makkah. Terus berangsur-angsur berlanjut sampai satu batas, bukan batas akhir, sampai pada satu masa mereka-mereka yang masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Sahabat. Walau ra'ahu wahid minhum, walaupun hanya sekejap saja melihat Nabi alaihi salatu wasallam, sa'atan au lahdatan, sa'atan sesaat, lahdatan sekejap. Fa inna yadkhulu fi idadi sahaba, maka dia pun masuk pada jumlah bilangan para sahabat. Wa yanalu syarafa di suhbah, dan dia mendapatkan keutamaan sebagai seorang sahabat. Masya Allah. Hadirin, ini nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kita bagaimana? Berandai-andai seandainya hidup di zaman itu, tidak akan ada manfaatnya karena kita tidak bisa memutar balik waktu. Kita syukuri hidup di zaman ini, yang penting kita mengenal sunnah dan ittiba sunnah. Di zaman sekarang ini, sunnah lebih asing di tengah-tengah umat Islam. Ya. Nah, kalau kita hidup di zaman itu, lah kalau ditakdirkan bagian dari musyrikinnya, pasukan Abu Jahal, mau bagaimana? Termasuk yang dibunuh oleh para sahabat. Mau jenengan apa, Pak? Ya tentunya tidak. Karena itu tidak usah berandai-andai. Seandainya saya sahabat, tidak usah. Allah takdirkan kita hidup di zaman sekarang ini. Yang penting kita bersyukur kepada Allah, mendapatkan hidayah, at-taufik, bisa mengikuti sunnah. Walaupun kita tidak menjadi seorang sahabat, tetapi kita berjalan di atas jalannya sahabat. Qala Imam Ahmad melanjutkan ucapannya. Lahu minasuhbat ala qadri ma sahibahu wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhar ilayhi nadratan fadnahum suhbatan huwa afdalu minal qarni alladina lam yarawhu walau laqallaha bi jami'il a'mal. Perhatikan ucapan Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad, maka orang itu mendapatkan predikat sebagai sahabat semuanya sesuai dengan kadar kesahabatannya. Wa kana sabiqatuhu mahum, dan sahabat itu sabiqatuhu mahum, dinilai atau dilihat kadarnya dari awal-awal yang bersama Nabi. Sabiqunal awwalun dalam surat Taubah. Generasi yang terdepan dan terawal. Maka sahabat itu dilihat dari awal-awalnya. Yang lebih awal lebih mulia daripada yang setelahnya. Sabiqati, yang terdepan dalam berislam, lebih mulia daripada yang berikutnya dan berikutnya. Begitu bisa difahami? Kalimat wa kana sabiqatuhu mahu, ini menjadi tolak ukur pertama. Kemudian sami'a minhu, mendengar dari Nabi, menceritakan dari Nabi, mengungkapkan tentang ibadah Nabi, memiliki riwayat dari Nabi. Wa nadhril nadratan, sampai pada tingkatan sahabat yang hanya melihat saja, hanya sesaat dalam melihat. Fadnahum, maka perhatikan ucapan Imam Ahmad, maka orang yang paling rendah di kalangan sahabat, wa afdol, dia lebih afdol daripada generasi yang berikutnya yang tidak pernah melihat Rasul, walaupun dia bertemu dengan Allah dengan membawa semua amalan. Sahabat tersebut lebih afdol daripada generasi yang tidak pernah melihat Rasul. Generasi yang tidak pernah melihat Rasul, generasi siapa? Tabi'in, di mana Rasul telah wafat, kemudian mereka beriman setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Qala Syarrabi, beliau menjelaskan kalimat tadi di atas, fa'adna sahabiyyin la yulhiku afdalu tabi'i wala ja'a bi kulli a'mal wa anwa'il khair la yulhiku as-sahabi fi hadzal fadl. Sahabat yang paling bawah dalam keutamaan dibandingkan dengan sahabat yang sebelum-sebelumnya, kedudukannya tidak bisa diraih oleh seorang tabi'i yang paling afdal. Seorang tabi'in yang paling afdal, fulan namanya, alim, masya Allah, terbaiknya di kalangan para tabi'in. Maka yang menjadi sahabat walaupun hanya sesaat, kedudukannya tidak akan bisa dicapai oleh tabi'in tadi. Walau jabi kull amal, walaupun dia datang kepada Allah menghadap dengan membawa semua amalan, dengan membawa semua kebaikan, dia tidak akan mungkin bisa mencapai tingkatan sebagai sahabat. Nah, masya Allah, apalagi kita, baikul muslimin, jauh sekali kita ini. Alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita. Ilmu kita sangat dangkal, hafalan kita sedikit sekali, pengetahuan kita tentang Islam sangat sedikit sekali. Ya, apalagi dengan amalan, ilmunya saja sedikit. Apalagi amalan. Kita saja yang merasa kadangkala pintar. Kita saja yang kadangkala merasa sudah banyak beramal. Ya karena perbandingannya dengan orang awam. Ya. Aku ya tesi mending sholat jamaah. Kayak daripada orang kaya, gue bandingannya gue ya. Masya Allah. Ya. Saya mending lah melu ta'lim. Walaupun nonu rapal daripada singora. Kalau bandingannya itu ya iya memang. Lebih mending. Ya, ya disyukuri ya alhamdulillah daripada ora. Ya. Tetapi kalau kita melihat sahabat jauh sekali. Tabi'in saja enggak akan mungkin bisa menyamai. Walaupun tabi'in tersebut alim besar. Nah, maka kita mudah-mudahan istiqomah. Walaupun ya seperti kita sekarang ini. Karena bisa terjadi godaan dan rintangan mengalahkan iman kita. Kita lanjutkan. Qala syekh. Lalu idza kana as-sahabah, dikarenakan apabila seorang sahabat, law anfaqa ahaduna mithla uhudin, kalau seorang di antara kita berinfak seperti gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadin wala nasifahu, maka pahalanya tidak akan mungkin bisa menyetarai, apalagi melebihi, menyetarai satu mutnya atau setengah mutnya seorang sahabat. Hadis ini mencakup semua sahabat, ya, walaupun yang hanya sesaat saja. فَمَهْمَا اِسْتِهَدْنَا فِي الْعَمَالِ لَا نُلْحِكُهُمْ. Berapapun kesungguh-sungguhan kita dalam beramal, kita tidak akan bisa menjumpai atau mencapai titik para sahabat ketika salah seorang sahabat berinfak satu mud. فَكَيْفَ إِذَا بَدَلَ مَا لَهُ, maka bagaimana lagi dengan sahabat yang mereka memberikan semua hartanya. Sahabat itu kalau bersedekah kurma satu mud segini atau setengah mudnya, setengahnya, kita emas sebesar gunung Uhud gak bisa menandingi. Bagaimana lagi kalau sahabat yang menginfakkan hartanya bukannya satu mud, semuanya, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, atau Umar setengah dari hartanya, Abdurrahman bin Auf sekian dari hartanya. Kalau mereka hanya satu mud saja, perbandingan dengan emas kita segunung Uhud, segunung Uhud emas itu tidak akan menandingi sedekahnya mereka, walaupun satu mud saja. Lah sahabat, sedekahnya bukan satu mud, perang ini yang butuh biaya besar. Kalau digambarkan dengan jutaan, ratusan juta, membiayai orang ribuan dalam perang, logistik yang harus disiapkan selama perjalanan, pulang dan pergi, serta perang, ratusan unta dibawa, unta disembelih dan dimakan, ratusan kambing dibawa untuk perbendaraan sepanjang perjalanan, karena gak ada warteg di waktu itu, gak ada pula rumah makan Padang atau Peteng, gak ada. Enggak ada angkringan, Pak. Semua dibawa dari Madinah, persiapan. Lah yang begitu kok hanya satu mud sedekahnya? Sekian banyak sedekahnya mereka. Kalau begitu, kita mau berapa emas untuk menandingi mereka? Segunung Uhud enggak bisa, dua gunung Uhud enggak bisa. Segunung Selamat Gak bisa. Tambah Sindoro Sumbing dan gunung-gunung yang lain. Gak bisa. Allah Akbar, ini besarnya mereka kaum muslimin. Dari sini kita tahu kadar kedudukan sahabat dalam Islam. Minas sahabat iman fiku malahu. Di antara mereka ada yang, di antara sahabat ada yang menginfakkan hartanya semuanya. Contohnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa minhum man yunfiqu syatra malihi. Di antara mereka ada yang bersedekah setengah dari jumlah semua dari hartanya. Wa minhum man jahaza wa minhum man yujahizu. Jaisan, di antara mereka ada yang mendanai, membiayai seluruh pasukan perang seperti Uthman. Waminhum di antara mereka ada yang memberi sekian, sekian, sekian. Masya Allah. Fabadalu amwalahum fi sabilillah. Mereka para sahabat menggunakan harta benda mereka di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Wahad yani lau qudima tamratan atau qudima nisfa muddin atau qaddama atau maqaddam la yulhikuhu min ba'di sahaba mahma anfaqa. Kata beliau, wahada ya'ni, ini yang dimaksudkan adalah lau qaddama kalau ada salah seorang sahabat bersedekah dengan tamratan kurma atau qaddama nisfa muddin, atau ada seorang sahabat bersedekah dengan setengah mud buah kurma. Au qaddama maqaddam, atau apapun yang disedekahkan oleh sahabat walaupun mungkin seperempat dari mud, tetap la yulhiqu min ba'di sahabat. Tidak akan mungkin bisa dicapai oleh siapapun orangnya setelah sahabat. Mahma anfaqa, berapapun yang dia infakkan. Fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kendaki. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaannya Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga sangat senang sekali seorang yang menjadi Abu Bakar Siddiq. Ya tidak? Sangat senang sekali seorang yang menjadi Abu Bakar Siddiq. Siapa itu? Ya Abu Bakar Siddiq itu sendiri maksudnya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melebihi beliau. Beliau di bawah Rasul. Khairu hadil umma ba'da nabihi Abu Bakrin. Sebaik-baik orang di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar. Dia bersedekah dengan semua hartanya. Masya Allah. Keyakinan yang kuat pada diri beliau. Iman yang tinggi. Yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun. Kita berandai-andai. Duhai seandainya saya itu adalah Abu Bakar Siddiq. Begitu. Ya. Tidak akan mungkin, Mas. Cuman kita, alhamdulillah, bisa mengikuti jejaknya beliau satu demi satu. Tidak semuanya, yang penting kita berjalan pada etikotnya beliau, pada amalan beliau, cocok dengan manhaj beliau, dan tidak menyelisihinya. Walaupun tidak akan mungkin sama dengan beliau, tetapi minimalnya kita bersama beliau. Fahadal imamu, maka imam ini, Imam Ahmad bin Hanbal, yu'arrif qadr sahabah. Imam Ahmad ini sedang memberitahukan kabar kita kadar para sahabat. Wa yanbaghi an na'rifa manzilatahum, maka sudah seharusnya bagi kita untuk kita mengetahui ketinggian derajatnya para sahabat. Wa na'rif annahum wa na'rif lahum qadrahum, dan kita pun harus tahu, meyakini dan mengimani ketinggian derajat-derajat yang ada pada mereka. Wa annahum afdhalun nas ba'dal anbiya, dan bahwasanya mereka para sahabat rasul adalah seafdal-afdal manusia setelah para nabi. Hadirin sekalian, sudah pernah kami sampaikan, manusia yang paling mulia para rasul, kemudian para nabi. Di antara rasul ada yang lebih mulia, ulul azmi minar rusul, rasul-rasul besar yang memiliki umat besar dan disebut dalam Al-Qur'an jumlah yang banyak. Yang pertama secara generasi, secara zaman, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Secara urutan kemuliaan adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah salatu wasalam, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian antara Nuh dan Isa. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Ulumul I'tiqad. Setelah itu semua rasul. Setelah itu semua nabi. Setelah itu siapa? Siapa setelah nabi? Siapa setelah para nabi? Sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam. Mengapa demikian? Ada yang bisa jawab? Mengapa demikian? Dikarenakan setelah para nabi, orang yang paling utama adalah sahabatnya para rasul-rasul. Semua rasul memiliki hawariyun, washabun ansar. Semua rasul memiliki pengikut yang membelanya. Kadangkala disebut sebagai hawariyun, kadangkala disebut sebagai ashab, kadangkala disebut dengan al-ansar, para pembela, pembela-pembela para rasul. Nah, para pembela-pembela rasul tadi, atau dengan kalimat lain para sahabat rasul-rasul tadi, tingkatannya sesuai dengan mereka itu sahabatnya rasul siapa. Begitu. Mereka itu sahabatnya rasul yang mana? Sahabat Rasul Ibrahim, Ibrahim rasul dan nabi. Mulia mereka masyaallah. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Nabi Ibrahim. Maka sahabatnya Nabi kita lebih utama daripada sahabatnya Nabi Ibrahim. Sahabatnya Nabi Ibrahim lebih utama daripada sahabatnya Nabi Musa. Sahabat-sahabat Nabi Musa lebih afdal daripada sahabatnya Nabi Isa dan Nuh. Dan sahabatnya Nabi Isa dan Nuh lebih afdal dibandingkan dengan sahabat para rasul-rasul yang lain. Begitu. Itulah urutan manusia terbaik. Sehingga kalau ditanya sahabat-sahabatnya siapakah yang paling afdol, apa jawabannya nak? Bingung kamu? Nggak dengarkan ya? Siapa yang lebih afdol? Sahabat-sahabatnya siapa nak? Nah kamu nak. Ya, sahabat-sahabatnya Nabi siapa? Muhammad alaihi salatu wassalam. Begitu nggih. Walhamdulillah kita termasuk bagian dari umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bukan sebagai sahabatnya, tetapi sebagai umatnya. Yang mudah-mudahan kita istiqamah dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita bangga dengan mengikuti sunnahnya Nabi. Karena apa? Sahabat itu mulia karena mereka mengikuti Nabi. Walaupun kita tidak akan bisa mencapai tingkatan sahabat, Tapi kita bisa beramal seperti yang diamalkan oleh para sahabat. Ibadah sesuai dengan sunnah. Salat, qiyamul lail, salat duha, qiraatul Quran, ittiba sunnah dalam banyak hal. Masya Allah, ya. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya. Wama araf wa annahum afdhalun nas ba'dal anbiya. Bahwa para sahabat Rasul adalah seafdhal-afdhal manusia setelah para nabi. Ya. Wa ma'araftal bashariyata ba'dal anbiya mithlahum fi kulli tarikhiha. Tidak engkau akan dapati dalam sejarah kehidupan manusia setelah para nabi yang semisal para sahabat. Fi kulli tarikhiha, pada setiap tarikh-tarikhnya, pada setiap sejarah kehidupan manusia. Ma'arafta mithlahum imanan wa yaqinan wa ikhlasan wa jihadan wa badlan wa tadhiyatan. Engkau tidak akan mendapati orang-orang yang semisal mereka, para sahabat-sahabat Rasul tadi, terutama sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak mendapati orang yang semisal mereka dalam iman, keyakinan, keikhlasan, jihad, dan menumpahkan segala upaya serta tadhiyah, pengorbanan. Fatahallah bihim al-quluba, Allah bukakan hati-hati manusia melalui mereka. Wa fataha bihim asy'ub, Allah subhanahu wa ta'ala menaklukkan, mengalahkan berbagai macam negeri melalui mereka. Wastanaratul umma bima ballahu an rasul alaihissalatu wassalam, dan umat tersinari dengan cahaya ilmu yang para sahabat sampaikan, ilmu itu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Wa bijihadihim fi nusrati hadiddin, dan juga para sahabat membela agama ini. Fasahikuna minna kulli jilalin wa kulli ihtiramin, maka mereka para sahabat adalah kaum yang berhak, sangat berhak dan layak untuk kita muliakan, untuk kita agungkan, untuk kita hormati. Wallahi min ajlihim nuwali wa min ajlihim nuadi. Demi Allah, kata Syekh, kita mencintai manusia karena mengikuti jejaknya mereka, dan kita memusuhi manusia juga karena mengikuti jejaknya mereka. Al-wala wal-bara disesuaikan dengan nabi dan para sahabatnya. Siapa yang mencintai para sahabat, kita mencintainya. Siapa yang memusuhi sahabat, maka kita pun memusuhinya. Masya Allah, ini ucapan dari Asy-Syaikh. Belum selesai poin ini, masih beberapa kalimat berikutnya. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang, insya Allah. Pembahasan berikutnya adalah berkaitan tentang orang yang mencela. Mencela sahabat secara total atau mencela sahabat per individu. Hanya satu. Hukumnya sama. Akan kita sampaikan itu insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Pas liburan berarti ya. Gimana ini, kasihan para santri. Ya nanti gampanglah carikan materi yang lain. Insya Allah. Materi yang akan datangnya tentang bagaimana cara mencari duit yang halalan thayyiban, maksudnya ya, dan besarnya dosa orang yang mencari penghasilan dengan cara yang haram, insyaallah. Bukan bagaimana cara mendapatkan uang dengan bertani, berternak, bukan, Pak. Itu urusan jenengan. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.